Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah asatidah dan ikhwan hafizakumullah, tadi banyak hal yang telah disampaikan oleh Ustaz Qamar Suaidi hafizahullahu taala tentang teknik menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena memang pada dasarnya banyak sekali perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sehingga tugas menerjemahkan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, memerlukan teknik, apalagi bila dipadukan dengan bakat. Sebab kita tidak akan mungkin bisa lepas dari teks berbahasa Arab. Referensi dan sumber rujukan kita adalah kitab-kitab karya ulama yang itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga ada beberapa hal yang memang harus sangat diperhatikan sekali. Nah, seringnya kesulitan yang kita hadapi dalam proses penerjemahan, di sini disebutkan kendala penerjemahan, halaman 3, yang menduduki peringkat pertama adalah kemampuan berbahasa Indonesia yang minim. Nah, kemampuan berbahasa Indonesia yang minim, karena bahasa lisan dan bahasa tulisan tentunya berbeda. Bahasa lisan dan bahasa tulisan tentunya berbeda. Nah, selama ini waktu yang kita gunakan untuk belajar bahasa Arab jauh lebih banyak dibandingkan waktu yang kita habiskan untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, maka bukan satu hal yang aib ataupun cela apabila saat-saat seperti ini kita membuka dan membaca buku yang membahas tentang struktur di dalam bahasa Indonesia, gramatikal dan seterusnya. Nah, sehingga bisa saja, nah, dalam proses menulis yang tidak terlepas dari penerjemahan, kita membeli buku-buku, nah, terkait dengan bahasa Indonesia, seni dan tekniknya, walaupun yang menulis adalah mereka para ahli di bidangnya. Nah, ini yang kemudian barakallahu fikum yang sering menjadi kendala dalam proses penerjemahan. Kemampuan berbahasa Indonesia yang minim, baik dari struktur maupun pilihan katanya. Sehingga memang kita perlu beberapa jenis kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti dari tiap kata yang digunakan. Nah, demikian juga Kamus Thesaurus misalkan, sebuah kamus yang akan sangat membantu kita untuk memilih padanan kata. Memilih padanan kata. Misalkan dalam bahasa Arab kita membaca syai'un azimun jalilun kabirun misalkan. Kadang-kadang kita bingung untuk menerjemahkannya karena selama ini yang kita kenal kata-kata tersebut artinya sama semua. Kan gitu. Tapi dengan membuka Kamus Thesaurus, alhamdulillah kita akan sangat dibantu sekali. Nah, mulia misalkan, nanti ada pilihan yang lainnya, luhur, tinggi, naam, dan seterusnya. Nah, maka Kamus Thesaurus ini termasuk kamus yang direkomendasikan untuk dibeli. Nah, adapun cetakannya, tahun terbitnya, siapa yang menyusunnya, saya kira tidak terlalu besar berpengaruh. Nah, karena semua yang menulis dan menyusunnya itu memang sudah berdasarkan aturan-aturan yang telah dibakukan. disebut dengan kamus thesaurus. Katakanlah secara ringkas kamus yang berisi tentang sinonim kata. Di sana ada juga kamus antonim. Kamus antonim, sebuah kamus yang akan memudahkan kita untuk menentukan lawan kata dari apa namanya setiap kata yang kita temukan. Ini penting sekali untuk apa namanya menambah kemampuan di dalam menerjemahkan. Kemudian kendala yang kedua adalah kita terlalu setia selama ini dengan arti yang telah dihafal sebelumnya. Kita belajar bahasa Arab, nahwu, kemudian belajar menerjemahkan. Nah, maka pertemuan pertama kita dengan kata plus terjemahnya tetap kita jaga sampai sekarang ini. Kan itu. Misalkan syamil, syamala yashmalu atau yashmulu. Kan gitu. Pertama kali kita mendengar dari guru, ustaz kita, yashmulu syamil artinya mencakup. Jadi terus sampai kita sekarang di sini dan seterusnya, mungkin kita pegang terus mencakup, mencakup, mencakup, mencakup. Nah, padahal dalam konteks kalimat yang kita temukan, ketika diterjemahkan dengan mencakup, rasanya tidak pas, kan gitu ya. Padahal bisa saja diterjemahkan dengan menghimpun, menggabungkan, kan gitu ya, merangkai, tidak selalu mencakup, mencakup, mencakup, kan gitu. Atau misalkan contoh yang lain, qala yaqulu. Selalu sering diartikan dengan berkata, berkata, berkata, berkata, berkata, kan gitu ya. Padahal dalam konteks kalimat kalau diartikan berkata sangat wagu, gitu ya. Artinya tidak terlalu indah. Sementara qala sebenarnya dalam konteks kalimat bisa diterjemahkan sesuai dengan kondisinya, bisa diartikan dengan bertanya misalkan, kan gitu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kan gitu, kepada para sahabatnya, kan gitu. Atadruna manil muflis, karena konteksnya konteks tanya. Kalau kita terjemahkan dengan Rasulullah berkata, apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan al-muflis itu? Al-muflis kemudian diberikan keterangan apa maksudnya. Nah, di sini tidak indah. Qalu, mereka berkata, kan gitu. Mereka berkata lagi, padahal mestinya kan para sahabat menjawab. Para sahabat menjawab. Sehingga qala, berkata itu sebenarnya bisa diartikan dengan disesuaikan dengan konteks kalimat, bisa berkata, bisa menjawab, bisa berteriak, bisa berbisik, kan gitu ya. Kemudian juga bisa apa namanya berteriak dengan lantang. Nah, dan seterusnya. Bisa menerangkan, bisa menjelaskan. Qala fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah fi syarhihi ala hadzal hadits. Bukan Syekh Muhammad bin Salam berkata dalam syarahnya, enggak pas berkata. Karena konteksnya menjelaskan, menerangkan, mensyarah. Jadi diartikan bukan berkata tapi fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menerangkan mengenai hadits ini dan seterusnya. Nah, itu perlu difahami juga sebagai salah satu contoh bahwa selama ini kita terlalu setia, tipe-tipe laki-laki setia mungkin, penerjemah setia dengan arti yang telah dihafal sebelumnya. Maka memang penting juga kita membuka kamus-kamus bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, misalkan kamus Munawir dan seterusnya, atau Ma'ajim Al-Mu'jam Al-Wasit, nah, atau mungkin apa namanya Lisanul Arab, atau mungkin apa kamus-kamus bahasa Arab lainnya. Di situ akan diberikan pilihan manakah yang tepat untuk dipilih. Ini juga penting, sehingga jangan terlalu setia. Jangan terlalu setia dengan arti yang sudah kita pahami sebelum ini. Kemudian yang ketiga adalah ketakutan sangat, artinya takut tapi sifatnya berlebihan untuk melampaui teks asli. Tadi sudah disinggung secara luas oleh Ustaz Qamar Suaidi hafizullah ta'ala tentang hal ini. Jadi ada rasa khawatir untuk melampaui teks asli dalam menerjemahkan. Seperti tadi masalah fitnah, kan gitu ya, masalah fitnah. Itu ketakutan ini akhirnya membuat terjemah itu rasanya kaku. Nah, kenapa ketakutan seperti ini muncul? Karena ketidaktahuan kita bahwa ternyata fitnah itu artinya sangat banyak sekali. Nah, maka memang yang terpenting dalam pembahasan translate atau penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya adalah kita menguasai bahasa Arab juga menguasai bahasa Indonesia. Nah, Kemudian yang keempat adalah persiapan yang kurang matang, itu jelas sekali. Nah, persiapan yang kurang matang sama halnya seperti kita menyampaikan sebuah taklim, kajian. Nah, karena persiapan yang tidak cukup, asal ambil buku, kitab, langsung dibaca. Nah, memposisikan diri seolah-olah semua sudah bisa dan difahami artinya. Kan gitu. Pas kecentok, waduh artinya apa? Mungkin karena malu, ngawur nerjemahkannya. Kan kasus seperti itu sering terjadi. Nah, sering terjadi. Dipikirnya semua kitab karya Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, kata-kata yang dipilih mudah. Memang seperti itu pilihan kata beliau. Tetapi terkadang ada beberapa kata yang mau tidak mau harus membuat kita membuka kamus terjemah. Dianggapnya biasa, baca kitab Syarah Riyadhus Shalihin, itu tadi ketemu, terbentur dengan sebuah kata, apa artinya? Dibuat kira-kira. Ya enggak benar seperti ini, tidak amanah. Tidak amanah. Maka wallahu a'lam bishawab. Kembali ke yang bagian atas, ada perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Antara lain yang pertama, dalam bahasa Arab dikenal bentuk mufrad, mutsanna dan jamak. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pembagian seperti ini. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pembagian seperti ini. Mufrad, mutsanna dan jamak dilihat dari zat, dari bentuk kata aslinya. Nah, dilihat dari bentuk aslinya. Nah, misalkan begini, dalam dhamir ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada kata ganti untuk orang pertama, untuk laki-laki satu, laki-laki dua, lebih dari itu. Nah, yang ada cuma dia, mereka. Mereka ini mencakup dua orang dan juga yang lebih. Nah, dua orang yang lebih. Nah, maka ini harus disiasati juga ketika menerjemahkan. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam struktur kalimat seperti spok, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini juga harus difahami. Ternyata dalam struktur kalimat yang baku dalam bahasa Arab adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bihi, kan itu ya. Dibalik subjek atau predikat, subjek kemudian objek. Nah, ketika kita menerjemahkan dari Arab ke Indonesia, nah, sadarilah bahwa kita sedang memindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain, teks asli dengan objek terjemah, dengan objek terjemah. Maka harus disesuaikan dengan objek terjemah. Harus disesuaikan dengan objek terjemah. Tidak bisa kalau kemudian kita artikan sesuai dengan teks aslinya. Nah, misalkan Nasara Muhammadun al-Muslimin. Nasara Muhammadun al-Muslimin telah menolong Muhammad kaum muslimin. Tidak bisa. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak perlu takut untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, disertai dengan sebuah konsekuensi, dirubah letak dan susunannya. Terjemahkan saja, Muhammad telah menolong umat Islam. Muhammad telah menolong umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab tidak memiliki tanda baca yang kompleks kecuali belakangan saja. Kalau kita membaca kitab para ulama zaman dahulu, titik, koma, tanda tanya, tanda seru tidak selengkap yang dicetak di zaman kita ini. Nah, di zaman kita ini. Nah, contoh huruf ataf yang prakteknya cukup diganti dengan tanda baca. Contoh adalah huruf ataf yang prakteknya cukup diganti dengan tanda baca. Misalkan apa namanya? Ahruful atfi. Huruf-huruf ataf. Wahia disebutkan al-wawu wal-fa wa thumma wabal, walakin dan seterusnya. Diterjemahkan huruf-huruf ataf sebagai berikut. Wawu dan terus kan itu. Wawu dan fa dan thumma dan bal dan lakin. Kemudian dan hatta fi ba'dhil mawadhi, kan itu yang paling terakhir dalam matan Jurumiyah. Padahal mestinya wawu ataf tadi bisa diubah dengan apa? Dengan tanda baca, dengan koma ya. Dengan koma. Contoh yang lain juga adalah huruf istinaviyah, huruf ibtidaiyah. Misalkan wawu. Nah, wawu. Pembahasan babul af'ali, kan gitu ya. Al-af'alu thalatha. Fi'il itu ada tiga. madhi, mudhari' dan amr. Kemudian fi'il madhi begini. Kemudian yang berikutnya wal fi'lul mudhari'u, kan gitu ya. Wal fi'lul mudhari'u titik-titik ila akhir. Wawu di situ wal fi'lul mudhari'u adalah wawu ibtidaiyah, istinafiyah. Sehingga tidak perlu diterjemahkan. Dan fi'il mudhari' wagu kalau dalam bahasa Indonesia itu. Enggak pas kalau kita terjemahkan. Dan fi'il mudhari', kenapa? Karena fungsi wawu tadi adalah ibtida. Iya, langsung diterjemahkan. Fi'il mudhari' adalah kata kerja dan seterusnya. Nah, itu juga perlu di barakallahu fikum, perlu kita perhatikan. Jadi huruf ataf, thumma, wawu dan seterusnya itu bisa diganti dengan apa? Dengan tanda baca. Kemudian yang keempat adalah bentuk kata kerja pasif dan aktif. Bentuk kata kerja pasif dan aktif, majhul dan ma'lum kalau dalam nahwu. Pada pelajaran bahasa Arab, nah, kata kerja bentuk majhul, al-fi'lul majhul, la yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il majhul itu tidak bisa disebutkan pelakunya fa'il. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja yang pasif masih terbuka, diperbolehkan untuk menyebutkan kata kerjanya, kan gitu ya. Misalkan sampah ini dibuang oleh anak itu. Dibuang itu pasif. Nah, dibuang itu pasif. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab tidak bisa, kata kerja bentuk ma'lum kemudian disertakan dengan kata kerja bentuk majhul disertakan dengan fa'ilnya. Ini juga na'am barakallahu fikum perlu kita perhatikan. Artinya ketika suatu saat terjemah itu lebih indah ketika kita memilih kata kerja bentuk pasif, tidak mengapa. Walaupun teks aslinya aktif. Teks aslinya maklum, fiilnya maklum. Tetapi saat diterjemahkan menjadi pasif. Terjemah dalam bahasa Indonesia adalah majhul. Kenapa dalam bahasa Indonesia yang namanya kata kerja bentuk pasif, subjeknya tetap boleh disertakan. Tetap boleh disertakan. Nah, misalkan apa namanya? Qatala Muhammadun hayyatan misalkan. Qatala Muhammadun hayyatan. Muhammad telah membunuh seekor ular. Kadang-kadang agar dalam penterjemahan itu lebih bergaya karena susunannya sama fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih. Kemudian ketika kita pindahkan, kita translate ke bahasa Indonesia, sama juga misalkan subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, berturut-turut tiga kalimat, ini kurang bagus. Nah, maka bisa diubah dengan bentuk kalimat pasif. Misalkan ular tersebut dibunuh oleh Muhammad. Ini tidak merubah makna. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kelima adalah letak kata terkadang berpengaruh dalam penerjemahan. Contohnya letak fa'il dan maf'ul bih yang diubah. Dalam nahwu kan kita mengenal adanya at-taqdim wa ta'khir. Ada al-fa'ilu, al-mu'akhar, maf'ul bihnya muqaddam. Ada mubtada mu'akhar, ada khabarnya muqaddam. Ini kan letak ya, letak. Nah, sehingga dalam proses penerjemahan kita tidak terikat dengan bentuknya yang seperti itu. Kita tidak terikat dengan bentuknya yang seperti itu. Sama juga dengan dzaraf, keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, dalam bahasa Arab seringnya dzaraf itu diletakkan di akhir. Sementara dalam bahasa Indonesia keterangan waktu, keterangan tempat sering juga diletakkan di depan. Misalkan jitu min Makkah al-Barihah. Jitu min Makkah al-Barihah. Kalau diterjemahkan letter like harfiah, saya datang dari Mekah tadi malam. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia lebih sering digunakan keterangan waktunya dulu, semalam, koma, saya telah tiba dari Mekah. Tidak ada masalah seperti ini. Kenapa tidak merubah makna sama sekali? Nah, karena susunan bahasa Indonesia seperti itu memang. Kalau kita terjemahkan apa namanya dzaraf di paling akhir, nah, paling akhir, apalagi kalau susunan katanya lebih jitu min Makkata ila Jakarta. Nah, ma ashabi. Kan itu. Bitta'irah al-Barihah. Kalau tadi susunan pendek enggak ada masalah, cepat ya. Keterangan waktunya langsung saya tiba dari Mekah tadi malam atau semalam. Tapi kalau susunan katanya panjang, dzarafnya berada di bagian belakang. Saya datang dari Mekah ke Jakarta bersama teman-temanku menggunakan pesawat tadi malam. Tidak sesuai dalam bahasa Indonesia. Tapi semalam, koma, saya telah tiba dari Mekah bersama dengan teman-temanku menggunakan pesawat terbang. Nah, itu terkait dengan letak. Demikian juga khabar, al-mubtada wal khabar. Mubtada itu dalam bahasa Arab kan bisa ditakhir. Khabar juga bisa ditakdim. Ada yang lil jawaz, ada yang wujuban. Tergantung dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Misalkan fil baiti rajulun. Fil baiti rajulun kan itu ya mubtada muakhar, khabarnya muqaddam. Nah, dalam struktur bahasa Indonesia, nah, kalau kita terjemahkan apa namanya, di dalam rumah ada seorang laki-laki, kan itu. Yang membaca kurang merasakan nikmatnya. Nah, tapi kalau diterjemahkan sesuai dengan konteks aslinya, tidak ada masalah. Misalkan fil baiti rajulun, ada orang tidak dikenal di rumah itu. Dari mana kita mendapatkan kalimat tidak dikenal? Karena rajulun nakirah. Rajulun itu nakirah. Ada orang tidak dikenal di rumah itu, atau ada seseorang di rumah itu. Nah, bukan di rumah itu ada seseorang. Nah, artinya kita lihat dan kita perhatikan serta kita timbang-timbang manakah yang lebih tepat, lebih mudah untuk bisa dipahami. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam bahasa Arab dikenal huruf zaidah. Dalam bahasa Arab dikenal huruf zaidah. Huruf zaidah, alhamdulillah tentunya banyak diantara kita bahkan semuanya sudah pernah belajar dan mengerti apa itu huruf zaidah. Nah, maka dalam terjemahnya pun huruf-huruf yang sifatnya zaidah itu tidak mesti selalu diterjemahkan. Tidak mesti selalu diterjemahkan. Kenapa? Kalau diterjemahkan malah akan merusak susunan kata. Contoh, kita mengatakan la tusyahhir bi uyubin nas. La tusyahhir bi uyubin nas. Alba zaidah. Alba zaidah. Kalau kita terjemahkan, jangan engkau sebarluaskan dengan apa? Aib-aib orang misalkan. Enggak pas. Jadi alba zaidah dibuang dalam penerjemahan. Jangan sebarluaskan aib orang lain. Yang bi tadi dengan hilangkan. Maka pentingnya belajar bahasa Arab lebih dalam seperti itu. Nah, ya sedikit demi sedikit insyaallah. Nah, setelah kita memahami yang demikian akan mudah. Jadi banyak yang status huruf itu zaidah hanya sekedar tambahan. Memang fungsinya tetap ada ya, seperti yang kita belajar dalam nahwu litakid misalkan atau litakmim dan seterusnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian dalam bahasa Arab juga dikenal pembedaan jenis antara mudzakkar dengan muannats. Ini juga perlu diperhatikan sekali, mudzakkar dan muannats kan gitu ya. Jangan sampai kalau dalam bahasa Arab kan mudzakkar muannats jelas. Nah, misalkan apa namanya? Jitu ilaihi dan jitu ilaiha. Jelas yang didatangi laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kita terjemahkan jitu ilaihi wa jitu ilaiha sama dalam bahasa Indonesianya. Saya mendatanginya. Nya itu siapa? Laki-laki perempuan? Nah, maka perlu diberikan keterangan dikaitkan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat yang setelahnya. Yang kedelapan, satu kata dalam bahasa Arab terkadang mempunyai dua padanan kata Indonesia bahkan lebih. Tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Qomar Suhaidi, hafizullah. Yang kesembilan, pembedaan status antara paman dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Ini juga sering dalam struktur apa namanya? Struktur keluarga orang Arab dibedakan antara jalur bapak dan jalur ibu. Am dan amma, khal dan khalah. Kan gitu ya? Ibnul am, ibnul khal, bintul am, bintul khal dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama, paman, bibi. Kan gitu ya? Paman, bibi sama, baik dari bapak maupun dari ibu. Nah, kalau ini terkait dengan hukum, dengan fikih, maka tidak boleh terlewatkan sama sekali untuk memberikan keterangan. Ini yang dimaksud am, yang dimaksud dengan paman di sini adalah paman dari pihak bapak. Yang dimaksud paman di sini adalah paman dari pihak ibu dan seterusnya. Kemudian yang paling terakhir adalah beberapa hal saat menerjemahkan. Yang pertama, menerjemahkan dhamir yang berulang. Ini sering kita temukan, barakallahu fikum, dhamir yang diterjemahkan secara berulang. Misalkan apa namanya? Misalkan falamma ja'u, misalkan ya, falamma ja'u sallamu, misalkan contoh yang pendek aja. Kita artikan ketika mereka datang, mereka mengucapkan salam. Kan gitu. Ketika mereka datang, mereka mengucapkan salam. Ini mengucapkan salam ini enggak benar dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Perulangan kata ganti yang berlebihan. Kata ganti yang berlebihan. Seharusnya mereka datang, misalkan mereka datang, koma, lalu mengucapkan salam. Kan gitu ya. Atau saat datang, atau setelah datang, koma, mereka mengucapkan salam. Jadi kata ganti tidak perlu diulang, sebab dalam satu konteks gak mungkin. Dalam bahasa Indonesia ya, tidak mungkin pelakunya kemudian berbeda. Nah, kalau kita mungkin bisa beralasan, kan fi'il fa'il harus sama jenisnya, betul. Tapi dalam bahasa Indonesia kemungkinan itu sangat kecil sekali untuk terjadi kesalahan faham. Ketika kita mengatakan saat datang, koma, mereka mengucapkan salam, lalu difahami pelaku datang itu siapa? Satu, dua, kecil kemungkinannya. Kenapa? Sudah ada keterangan setelahnya mereka. Saat datang mereka mengucapkan salam. Saat datang mereka mengucapkan salam. Atau misalkan apa namanya, dhorobu auladahum, mereka memukul anak-anak mereka. Kan gitu ya. Mereka memukul anak-anak mereka. Nah, ini terjadi perulangan kata ganti, sehingga sebisa mungkin diminimalkan, sebisa mungkin dikurangi, sehingga lebih efektif insyaallah. Kemudian yang kedua tadi, mengubah bentuk aktif menjadi pasif, sudah. Yang ketiga, menerjemahkan isim tafdhil, bisa menggunakan paling, bisa menggunakan se, bisa menggunakan terlalu, bisa menggunakan lebih, bisa menggunakan ter, misalkan. Nah, jadi isim tafdhil itu tidak selalu diartikan paling, paling, paling, tapi bisa terlalu, terse, misalkan misalkan ya, al-bintu thawbuha asgharu min maqasiha. Kalau gitu, al-bintu thawbuha atau thawbul binti asgharu min maqasiha. Asgharu kan isim tafdhil ya. Kalau kita terjemahkan, pakaian apa, gadis kecil itu lebih kecil dibandingkan ukuran badannya. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih indah lagi ketika kita artikan, baju apa, baju gadis kecil itu terlalu kecil dibandingkan apa, ukuran badannya. Bukan paling kecil, kan isim tafdhil di situ ya, asghar min apa, min makosiha. Kalau kita artikan isim tafdhil ya, itu tadi terlalu setia dengan arti yang sudah kita pahami selama ini. Isim tafdhil ya, kalau tidak diartikan paling ya lebih, kan itu. Padahal bisa tadi contohnya, terlalu, baju itu terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran badannya. Nah, demikian juga yang perlu kita perhatikan, tidak ditulis di sini, adalah dhamir ya. Dalam bahasa Arab, dhamir itu, dhamir bukan hanya apa namanya, kembali kepada orang, tapi kata benda pun bisa digunakan, bisa apa, digunakan apa, bisa menggunakan dhamir kan ya, menggunakan dhamir. Atau misalkan yang penting bukan manusia dalam bahasa Arab. Contohnya, nah, al-fi'lul mudhari'u misalkan, al-fi'lul mudhari'u kada kada kada kada kada, kan gitu ya. Wa huwa dalam matan junumiyah, masih ingat enggak? Wal fi'lul mudhari'u apa? Wal fi'lul mudhari'u yang apa namanya? Yajma'u haqauluka ana itu. Saya lupa itu. Wal fi'lul mudhari'u. Gimana? Al-fi'lul mudhari'u wal fi'lul ladzi makana, ya ahsan, makana awaluhu ihda az-zawaidil arba, kan gitu ya. Wa yajma'u haqauluka ana itu. Setelah itu kan wa huwa marfu'un abadan, kan gitu ya. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Di situ wa huwa, huwa kembali ke siapa ini? Ke fi'il mudhari'. Kalau kita terjemahkan dan dia, wah, wow, enggak pas orang Indonesia, karena kata kerja dalam bahasa Indonesia itu, hanya dipergunakan untuk apa? Untuk orang pada umumnya ya, untuk orang. Dia kalau kita terjemahkan dan dia marfu selamanya atau selamanya marfu. Dia ini siapa? Enggak pas. Kemudian langkah penyelesaiannya bagaimana? Kata ganti itu diterjemahkan dengan aslinya. Diterjemahkan dengan aslinya. Fi'in mudhari adalah kata kerja yang huruf pertamanya satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul dalam ucapan kita, ana itu, titik. Wawunya diartikan dengan titik karena ibtidaiyah, istinafiyah. Kemudian huwa jangan diterjemahkan dia, tapi fi'il mudhari marfu selamanya. Begitu bukan, dan dia enggak pas dalam bahasa Indonesia. Ini beberapa hal dalam menerjemahkan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah ya, semua ini pun saya dapatkan setelah aktif menulis. Dulu juga enggak tahu. Baca sendiri kok wagu ya. Pikir-pikir, murojaah, oh begitu. Termasuk misalkan huruf jar. Huruf jar kan Masya Allah, likulli harfin min huruful jar laha ma'ani. Tiap-tiap huruf jar itu pasti punya makna lebih dari satu, kan gitu ya. Min, fi, ila, an, seterusnya itu ada artinya. Nah, jadi artinya fi misalkan ada dzarfiyah, kan gitu ya. Ada yang apa namanya menunjukkan ala, atau juga bisa menunjukkan sababiyah. Kalau kita hanya memahami fi itu lidzarfiyah, seterusnya akan kita terjemahkan dalam. Padahal terkadang bisa diartikan dengan disebabkan. Udzibat imra'atun fi hirratin misalkan. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sedikit pengalaman yang bisa dibagikan. Nah, insyaallah sebagai penutup untuk apa materi akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyub Syafruddin Hafizahullah Ta'ala. Tidak usah berpikir cepat-cepat pulang sebelum acara selesai. Eman, ini belum tentu terulang satu tahun yang akan datang. Jangan cepat-cepat pulang lah. Ya memang kalau masalah kegiatan, semua juga punya kegiatan. Ustaz Komar, Ustaz Aib lebih sibuk daripada kita, tapi beliau-beliau bisa menyempatkan waktu untuk kita. Maksud saya jangan pulang dulu. Kalau masalah sibuk, jangan merasa sibuk lah. Ustaz Komar, Ustaz Aib lebih sibuk dari kita. Kan itu. Kalau bilang capek, beliau berdua lebih capek dari kita. Maksudnya, betul enggak? Artinya nanti jangan pulang dulu, pada maghrib kan masih ada latihan menulis, nanti pada isya ada pembahasan tentang hasil tulisan ini. Nah, karena artinya acara kita hari ini memang sebuah rangkaian dari awal hingga akhir, jangan sampai medot di pertengahan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.